tak ada yang lebih mencintaimu sehebat cintaku kepadamu. Tak ada yang lebih menyayangimu sebesar sayangku kepadamu. Ku tahu kau tak sempurna karena memang manusia tak ada yang sempurna. Sakit.